Merah putih, itu benderaku. Tapi tak sekedar kain berwarna. Karena merah putih, aku bangga padamu. Identitas bangsa yang tak ternilai harganya. Merah putih harusnya kunyatakan di dalam hidupku di sekitar diri supaya orang hormat kepadamu. Ah, betapa aku bangga jadi anak bangsa. Merah putih itu identitasku. Di mana engkau? Di mana kita? Adakah bangga dengan merah putih? Kalau iya, belajarlah untuk mencintainya. Dan jangan pernah berpikir untuk mengkhianatinya. Kalau hidup hanya untuk dirimu, merah putih belum terukir di hatimu. Betapa amat sangat luar biasa indah kalau saja semua kita yang menatap menghormat kepada merah putih sang saka kita. Rasa bangga meluap membuat kita menjadi satu keluarga. Cinta tumbuh, Indonesia bangga. Bukankah sudah seharusnya itu menjadi mimpi bersama? Wujudkanlah bangga merah putih dengan kualitas hidup yang tak terbantah. Jangan harap orang bangga atas kita jikalau kita tak bangga atas merah putih. Ayo maju bersama. Bungkam mulut anak manusia di sekitar kita. Karena karya bangsa yang luar biasa. Buat orang kagum dan hormat pada merah putih. Merah putih memang tak terbantah. Semoga tampak nyata di tiap langkah kita. Aku bangga merah putih. Semoga kau juga. Bersama saya, Bigman Sirait.